Barakallahu fikum jami'an. Khanafiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan masuk pada bab yang baru. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, babul amri bil muhafazati 'ala sunnah wa adabiha. Bab al-amr, perintah, bil muhafazati 'ala sunnah, 'ala sunnati wa adabiha. Bab tentang perintah untuk menjaga sunnah dan adab-adabnya. Bab tentang perintah untuk menjaga sunnah dan adab-adabnya. Khanafiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Sebelum kita masuk pada ayat-ayat yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi dan juga hadis-hadis yang beliau bawakan, disebutkan oleh Syaikh Utsaimin rahimahullah ketika membawakan bab ini, bab perintah untuk menjaga sunnah dan adab-adabnya. As-sunnah yuradu biha sunnatar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, yang dimaksud dengan menjaga sunnah adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya tariqatuhu allati kana 'alayha fi 'ibadatihi wa akhlaqihi wa mu'amalatihi. Yang dimaksud dengan sunnah di sini, yakni sunnah Rasul, adalah jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau berada di atasnya. Jalannya beliau yang beliau berada di atasnya dalam masalah ibadah, akhlak, dan juga muamalah. Itu yang dimaksud sunnah di dalam bab ini. Fahiya aqwaluhu sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa iqraratuhu. Maka sunnah yang dimaksud adalah ucapan-ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga perbuatan-perbuatan beliau dan juga persetujuan-persetujuan beliau, atau yang dikenal dengan sunnah qauliyah, atau yang kedua sunnah fi'liyah, atau yang ketiga sunnah takririyah. Sunnah dalam artian ajaran Rasulullah SAW berupa ucapan beliau ataupun perbuatan beliau, begitu juga persetujuan-persetujuan beliau. Hadhihi hiya sunnah. Inilah yang dimaksud sunnah di sini. Yang dimaksud dengan bab perintah untuk menjaga sunnah dan adab-adabnya, yang dimaksud dengan sunnah tidak lain adalah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ibadah, akhlak, muamalah, baik berupa ucapan, perbuatan, dan juga persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga maksudnya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, yang dimaksud sunnah dalam bab ini bukan sunnah menurut definisi para fuqaha. Saya ulangi, sehingga yang dimaksud sunnah dalam bab ini adalah bukan sunnah yang dimaksud oleh para fuqaha. Karena sunnah yang dimaksud oleh para fuqaha bukan yang kita sebutkan di atas. Adapun sunnah yang dimaksud oleh para ahli fikih fuqaha adalah apa yang dikenal dengan mustahab. Mustahab. Naam, yakni kata Syaikh Utsaimin rahimahullah, wa yutliqul fuqaha us-sunnah 'alal amal alladhi yatarajjahu fi'luhu 'ala tarkihi wa huwa alladhi yuthabu 'ala fi'lihi wa la yu'aqabu 'ala tarkihi. Sementara sunnah menurut para fuqaha ahli fikih adalah sebuah amalan yang ketika yang dilakukannya itu lebih ditekankan daripada meninggalkannya. Sebuah amalan yang dikerjakan amalan tersebut lebih ditekankan daripada ditinggalkan. Itu sunnah menurut fuqaha. Maka kata beliau, yang dimaksud sunnah menurut fuqaha ini adalah sebuah perbuatan yang diberi pahala ketika dilakukan dan tidak diberi hukuman ketika ditinggalkan. Itu sunnah menurut para fuqaha. Menurut ahli fikih, sunnah adalah sebuah amalan, sebuah perbuatan yang ditekankan untuk dikerjakan daripada ditinggalkan, yang mana ketika dikerjakan dia akan mendapatkan pahala dan ketika ditinggalkan dia tidak dihukum. Ya, maknanya tidak mendapatkan dosa. Itu sunnah menurut fuqaha. Sehingga yang harus kita fahami bahwasanya sunnah yang dimaksud dalam bab ini bukan sunnah indal fuqaha. Bukan sunnah menurut ahli fikih. Tetapi sunnah yang dimaksud adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sunnah di sini bisa hukumnya wajib, bisa hukumnya sunnah. Bisa dipahami? Sunnah dengan pengertian yang awal tadi merupakan ajaran Rasul, itu hukumnya bisa sunnah, bisa wajib. Ajaran Rasul itu kan ada yang sunnah, ada yang wajib. Nah, bahkan ada yang mubah, tetapi kalau dikerjakan dalam rangka meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapatkan ganjaran pahala. Nah, ini semoga difahami. Nah, maka kalau kita tanyakan apa hukum sholat yang 5 waktu menurut fuqaha, hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Apakah dia termasuk sunnah Rasulullah SAW? Jawabannya iya, termasuk sunnah Rasulullah dalam artian ajaran Rasulullah SAW. Nah, gimana kok sunnah, kok wajib? Nah, ini harus dipahami. Jangan salah paham, kok katanya sunnah Rasul, tapi kok hukumnya wajib? Harus dipahami perbedaan makna sunnah dalam hal ini dengan sunnah yang dipahami oleh para fuqaha. Kalau pembahasan fikih, sunnah itu adalah perbuatan yang ketika dikerjakan dia mendapatkan pahala dan ketika ditinggalkan dia tidak mendapatkan hukuman ataupun dosa. Tetapi yang lebih dikuatkan hendaknya dikerjakan. Insyaallah ucapan Syaikh Utsaimin ini cukup tepat, cukup mengenai ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sunnah itu menurut fuqaha adalah amalan yang lebih berat untuk dikerjakan daripada ditinggalkan. Nah, ini untuk membantah sebagian pihak yang suka meremehkan perkara yang sunnah. Nah, hukumnya kan sunnah saja. Iya, sunnah itu dikerjakan, ditekan, ditekankan untuk dikerjakan. Bukan sebaliknya, ditekankan untuk ditinggalkan. Ucapan kan sunnah saja, itu seolah-olah apa? Menganjurkan untuk meninggalkannya. Peremehan terhadapnya. Ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah. Semoga difahami. Jangan sampai salah faham pengertian sunnah. Khalafuddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Kemudian masih pembahasan judul bab ini, ketika kita katakan sunnah di sini adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti perintah untuk menjaga ajaran Islam itu sendiri. Nah, ketika dikatakan menjaga sunnah, berarti perintah untuk menjaga ajaran Islam itu sendiri. Kenapa? Dikarenakan Islam itu adalah sunnah. Dikarenakan Islam itu adalah ajaran-ajaran Rasulullah SAW, semua ajaran-ajaran Rasulullah SAW, baik ucapan beliau, perbuatan beliau, maupun persetujuan beliau, itu adalah sunnah dan itu adalah ajaran Islam. Berarti pada hakikatnya perintah untuk menjaga ajaran Islam. Sebagaimana ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala di dalam syarhus sunnah, beliau mengatakan, i'lam, ketahuilah, ataupun bahwasanya annal islama huwa sunnah was sunnata hiyal islam. Kata beliau rahimahullah, ketahuilah bahwasanya Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam. Islam itu adalah apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang tidak merupakan ajaran Rasulullah SAW, yang bukan ajaran Rasulullah SAW, berarti bukan sunnah dan bukan pula ajaran Islam. Ini yang perlu ditekankan. Berarti ketika kita katakan menjaga sunnah, yakni menjaga ajaran Islam, bukan menjaga perkara-perkara yang hukumnya sunnah. Semoga difahami. Khanafiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita mengatakan perintah untuk menjaga sunnah ataupun perintah untuk menjaga ajaran Islam, ini kan namanya amalan. Amalan untuk menjaga ajaran-ajaran Islam, beramal untuk menjaga ajaran-ajaran sunnah. Berarti, khonafidin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita diperintahkan untuk menjaga amalan ataupun menjaga ajaran Islam, ajaran sunnah, bagaimana mungkin kita bisa menjaganya kalau kita tidak mengetahuinya? Saya ulangi, tidak akan mungkin kita akan bisa menjaga ajaran Islam ini. Tidak akan mungkin kita bisa akan menjaga ajaran ataupun sunnah Rasulullah SAW kalau kita enggak tahu apa saja sunnah Rasulullah SAW, apa saja ajaran Rasulullah SAW, apa saja ajaran Islam. Tidak akan bisa dijaga. Berarti khonafidin rahimani wa rahimakumullah, maksudnya kata Asy-Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala, wala yumkin an yuhafidhal insanu ala sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam illa ba'da an ya'lamaha. Maka kata beliau, tidak mungkin seseorang itu bisa menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali setelah dia mengetahui itu ajaran Rasul. Paham enggak maksudnya? Saya kan gak mungkin bisa menjaga sesuatu kalau sesuatu kita gak tahu. Tidak mungkin kita bisa menjaga ajaran Islam, ajaran Rasulullah SAW, sementara ajaran Rasulnya kita gak tahu. Saya ulangi, kata beliau, tidak mungkin seseorang bisa menjaga sunnah Rasulullah SAW kecuali setelah dia tahu kalau itu sunnah. Setelah dia tahu kalau itu ajaran Islam. maka kata beliau wa alaihi fayakunul amru bil muhafazati ala sunnah amran bil ilmi wa talabil ilmi. Maka atas dasar ini kata beliau, jadilah perintah untuk menjaga sunnah adalah perintah untuk berilmu dengan sunnah dan perintah untuk menuntut ilmu. Jadilah perintah untuk menjaga sunnah adalah perintah untuk berilmu tentang sunnah tersebut dan juga perintah untuk talabul ilmi, mencari ilmu tentang sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diperhatikan ikhwan fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Kita akan bisa beramal dengan ajaran Islam ini, beramal dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita tahu itu ajaran Islam. Kalau kita tahu itu ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Tetapi ketika seseorang ingin menjaganya dalam keadaan dia tidak tahu, tidak akan mungkin dia bisa menjaganya. Sehingga saya ulangi kata beliau, berarti perintah untuk menjaga sunnah ini, menjaga ajaran Rasul, menjaga ajaran Islam ini, berarti perintah untuk mengilmuinya dan perintah untuk menuntut ilmu. Enggak mungkin bisa mengamalkan kecuali setelah mengilmui. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Dalam surah Muhammad Allah mengatakan fa'lam, ketahuilah annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah tabaraka wa taala. Wastaghfir li dzambik, dan minta ampunlah terhadap dosa-dosamu. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Usulul Tsalatsah, disebutkan dalam Al-Usulul Tsalatsah ketika penulis membawakan ayat ini, naam itu fabada'a bil ilmi qoblal qawli wal amal. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini memulai dengan ilmu terlebih dahulu, fa'lam qoblal qawli wal amal, sebelum ucapan dan beramal. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Dan inilah ikhwanuddin a'azzani Allah wa iyyakum fungsi diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan ilmu dan amal. Fungsi diutusnya oleh Allah Rasulullah sallallahu oleh Allah tabaraka wa taala adalah dengan ilmu dan amal. Al-ilmun nafi' wal 'amalus shalih, atau yang dikenal dengan sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun, atau wakafa billahi syahida dalam ayat yang lainnya. Huwallazi arsala rasulahu bil haqq wa dinil haqq, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq, dialah yang mengutus rasulnya dengan hidayah dan agama yang benar. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq, dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus rasulnya dengan huda dan dinul haqq, agama yang hak. Disebutkan oleh para ulama seperti Asy-Syaikhain rahimahullah, yang dimaksud dengan al-huda huwal ilmun nafi. Yang dimaksud dengan al-huda di dalam ayat ini adalah ilmu yang bermanfaat. Al-ilmun nafi, sementara dinul haq, agama yang hak, huwal amalus soleh, dia adalah amalan soleh. Berarti kata beliau, fala budda min ilmin wala budda min amalin. Maka harus terdiri dari ilmu dan juga harus terdiri dari amalan. Itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya sallallahu alaihi wasallam bil huda wa dinil haq, yakni bil ilmin nafi wal amali saleh, ilmu yang bermanfaat dan juga amalan yang saleh. Sehingga berarti perintah untuk beramal harus didahului apa? Perintah untuk berilmu terlebih dahulu. Berarti kita harus belajar menuntut ilmu agamanya Allah tabaraka wa ta'ala. Khanafiddin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Syaikh Utsaimin rahimahullah, wa talabul ilmi yanqasimu ila thalathati aqsam. Menuntut ilmu itu terbagi menjadi tiga macam. Menuntut ilmu itu terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama, dari sisi hukum, khanafidin rahimani wa rahimakumullah, terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama adalah fardu ain. Menuntut ilmu yang hukumnya fardu ain. Yang kedua, menuntut ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Dan yang ketiga, menuntut ilmu yang hukumnya sunnah. Yang hukumnya sunnah. Amma fardul ain, adapun menuntut ilmu yang hukumnya fardu ain adalah fahuwa ilmun, atau ilmu ma tatawakkafu al-ibadatu alaihi, adalah ilmu yang ibadah itu bergantung kepadanya. Adalah ilmu yang ibadah itu bergantung kepada ilmu tersebut. Yakni, maksudnya al-ilmalladzi la yasa'ul muslimu jahlahu, yaitu ilmu yang seorang muslim enggak boleh enggak tahu. Saya ulangi, ilmu yang hukumnya fardu ain adalah ilmu yang ibadah itu bergantung kepada ilmu tersebut, yakni ilmu yang seorang muslim tidak boleh enggak tahu, enggak boleh bodoh terhadap ilmu tersebut. Sehingga wajib bagi setiap muslim menuntut ilmu tersebut ketika dia belum bisa. Wajib masing-masing muslim, masing-masing orang, enggak ada urusan dengan orang lain, dia harus mempelajarinya selama dia belum bisa. Wajib, fardu ain. Kenapa? Karena ilmu ini yang bergantung ibadah itu kepadanya. Nah, misal contoh al-ilmu bil wudu. Contoh ilmu tentang tata cara berwudu. Ini hukumnya fardu ain. Karena masing-masing orang akan mengamalkan wudu. Dan wudu itu tidak bisa diwakilkan. Berarti masing-masing orang wajib bagi dia untuk belajar tata cara berwudu. Begitu juga al-ilmu bis-shalah. Ilmu tentang tata cara sholat. Itu wajib fardu ain bagi masing-masing orang untuk mempelajarinya. Kenapa? Dikarenakan ibadah sholat itu ibadah yang harus dia kerjakan. Ibadah sholat tergantung dengan ilmunya dia. Nah, seorang bisa beribadah sholat ketika dia tahu ilmunya. Berarti wajib bagi seseorang untuk mempelajari bagaimana tata cara sholat. Begitu juga zakat. Ketika dia telah menjadi orang yang harus menunaikan zakat, harus bagi dia untuk mempelajari tentang zakat. Begitu juga puasa, wajib bagi dia untuk mempelajari puasa. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Falladzi, dan yang semisalnya, falladzi la yasa'ul muslimu jahlahu inna ta'allumahu yakunu fardhu 'ain. Maka ilmu yang seorang muslim tidak boleh bodoh darinya, sesungguhnya mempelajarinya adalah fardhu 'ain. Khanafiddin a'azzani Allahu ayyakum. Maka dari sini, dari satu sisi kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, kita diperkenalkan dengan dakwah sunnah, dakwah tauhid, dakwah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan itu kita bisa mempelajari bagaimana tata cara wudu yang benar sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tata cara salat yang benar sesuai yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dari satu sisi kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dari sisi yang lain, ikhwanul fiddin azzani Allahu ayyakum, kita bersedih dikarenakan banyak orang-orang manusia, terkhusus umat Islam yang mengaku muslimin, yang mereka mau mengamalkan ajaran Islam, sholat, berwudu, berpuasa dan yang semisalnya, tetapi banyak dari mereka tidak mengerti tata cara wudu yang benar yang sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang-orang yang ingin sholat tapi tidak mengerti bagaimana sholat yang tepat yang sesuai dengan bimbingan contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal mempelajari yang satu ini merupakan menuntut ilmu yang hukumnya fardu ain. Yang hukumnya fardu ain. Nah, ada penantum yang datang di pondok pesantren ini belajar ilmu-ilmu yang ada, sebenarnya itu bukan masuk fardu ain. Saya dipahami tidak? Itu sudah nanti yang lebih, mempelajari sesuatu yang lebih dari fardu ain. Walaupun di situ mungkin akan ada beberapa perkara yang fardu ain dipelajari. Tapi kalau kita melihat kebanyakan kaum muslimin awam, mereka tidak mengerti tata cara wudu, salat yang benar sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bisa kita lihat sendiri ketika kita mungkin sholat di tengah-tengah keumuman kaum muslimin, banyak perkara-perkara yang menyelisihi apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang hukumnya fardu ain ini, khanafidin rahimani wa rahimakumullah, itu masing-masing orang berbeda. Nah, yang orang yang sudah mengetahuinya sudah selesai dia. Nah, tetapi begitu pula ada orang yang masih wajib atau yang harus mempelajari cabang ilmu ini, ada yang tidak. Contoh, nah, orang yang atau mempelajari tentang tata cara haji, hukumnya apa? Hukumnya fardu ain bagi orang yang sudah mau haji. Bisa dipahami tidak? Sebagaimana tadi, sholat itu jadi fardu ain karena memang sholat harus segera diamalkan, maka wajib bagi semua orang yang mau sholat mempelajarinya, fardu ain. Begitu juga wudu. Kalau haji, wajibnya bagi orang-orang yang sudah mau haji. Yang belum haji, tidak mengapa dia belum mempelajarinya, walaupun nanti masuk kategori ilmu yang sunnah. Paham enggak maksudnya? Ilmu yang seseorang tuh enggak boleh bodoh padanya karena memang harus segera diamalkan ilmu tentang permasalahan tersebut. Nah, orang yang harus segera menunaikan zakat harus pelajari tata cara berzakat. Dan seterusnya, masing-masing orang bisa berbeda. Makanya dikatakan fardu ain. Tergantung kondisi orangnya masing-masing. Orang yang enggak bisa sholat, enggak ngerti sholat, wajib bagi dia belajar sholat. Ini yang pertama, ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, ilmu yang hukumnya fardu al-ain. Yang kedua adalah ilmu yang hukumnya fardul kifayah. فهو العلم الذي تحفظ به الشريعة ilmu yang fardu kifayah ini dia adalah ilmu yang terjaga syariat Islam ini dengan ilmu tersebut. Berarti ini cakupannya lebih luas. Ilmu yang terjaga dengannya syariat Islam. Yakni huwal ilmu alladhi law turika lada'atis syariah. Yaitu ilmu yang seandainya ditinggalkan, niscaya syariat ini akan tersia-siakan. Fahadha fardu kifayah, maka ini adalah fardu kifayah. Maknanya, idza qama bihi man yakfi saqata 'anil baqin. Jika telah ada yang menimba ilmu, menuntut ilmu syariat ini, maka cukup. Ataupun, saya ulangi, jika telah ada orang yang mencukupi melakukannya, maka gugur darinya atau dari yang sisanya. Naam. Adapun yang ketiga adalah ilmu yang hukumnya sunnah. Ilmu yang hukumnya sunnah. Maknanya ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, yang kedua mempelajari syariat Islam secara keseluruhan, telah ada yang mempelajarinya. Sudah banyak para thalabul ilmi, aparatullabul ilm. Naam. Tetapi kalau misalnya di sebuah negeri tidak ada yang belajar agama sama sekali, maka berdosa seluruh negeri tersebut. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika sudah ada yang menuntut ilmu syar'i, yakni ilmu syar'i secara umum syariat Islam supaya terjaga, maka yang sisanya hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Misalnya sudah ada para penuntut ilmu, kita terus belajar seperti ini. Nah, maka itu bagian menuntut ilmu yang hukumnya sunnah. Kecuali kalau ilmu itu harus kita amalkan. Itu menjadi hukumnya fardu ain bagi kita sendiri. Ini Allah firmankan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-122. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah." Kata Allah Tabaraka wa taala, dan tidak selayaknya bagi orang-orang mukmin itu untuk keluar semuanya berperang. Saya ulangi, kata Allah Subhanahu wa taala yang maknanya tidak selayaknya bagi orang-orang mukmin itu untuk semuanya pergi berperang. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-din walyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam ilmu agama mereka dan dalam rangka memberikan peringatan kepada kaumnya jika mereka telah kembali dari menuntut ilmu. Ini ayat ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah memerintahkan harus ada di negeri-negeri kaum muslimin, nam di setiap kabilah-kabilah yang ada, nam mereka yang fokus mempelajari agamanya Allah Tabaraka wa taala, jangan semuanya pergi berperang. Insyaallah kalau sekarang ini bukan berperang. Nah, semuanya banyak terlalaikan dengan perkara-perkara yang mubah, yang lahun, laib, main permainan, waliyadzubillah, lalai sampai mengerjakan perkara yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa taala. Ini pembagian ilmu tadi At-Taubah ayat yang ke-122. yang menekankan kepada kaum mukminin jangan mereka perang semuanya berangkat, tetapi harus ada yang fokus para tullab, para santri yang fokus mempelajari agamanya Allah tabaraka wa taala, supaya mereka bisa pulang nanti mengingatkan kaumnya, mengajari kaumnya, la'allahum yahdharun, sebagai supaya kaumnya menjadi takut, supaya kaumnya merasa teringatkan dengan mereka-mereka yang telah menuntut ilmu agama kemudian mengajarkannya sebagai pemberi nasihat bagi kaumnya. Sehingga berbahagialah bagi para thullabul ilm, bagi para penuntut ilmu yang mereka fokus di dalam mempelajari agamanya Allah tabaraka wa taala. Ayat ini sebagaimana Allah firmankan dalam At-Taubah ayat yang ke-122. Nah, wa makanal mu'minuna liyanfiru kaffah, tidak layak bagi kaum mukminin untuk pergi berjihad semuanya. Kenapa? Tidak ada dari setiap golongan itu yang mereka ada segolongan kelompok yang fokus mempelajari agama Allah tabaraka wa taala, yang fungsinya adalah supaya mereka bisa mengingatkan kaumnya. Semoga difahami tentang pembagian ilmu yang fardhu ain, fardhu kifayah, dan yang sunnah. Ini nampaknya sudah lewat waktunya. Insyaallah untuk ayat-ayat dalil-dalil yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi kita sambung pada pertemuan yang berikutnya. Nah, dihafal judulnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.